qurra'ina haula'i arghaba butunan wala akdzaba alsunan wala ajmana 'indal liqa'i. Faqala rajulun fil majlisi kadzabta walakinnaka munafiqun. La ukhbirunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nuzilal Qur'anu. Qala Abdullah ibn wa nazalal Qur'ana Qur'anu Qala Abdullah ibn Umar ana ra'aituhu mutalliqan bi hiqbi naqbi bi haqbi naqati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tankubuhu al-hijaratu wa huwa yaqulu ya Rasulallahi innama kunna nakhudhu wa nal'abu wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum wa qad rawahu Al-Laythu an Hisham ibn Sa'din binahwin min hadha. Qala ibnu Ishaq wa qad kana jama'atun minal munafiqina minhum Wadi'atu banu Thabitin akhu bani Umayyata Umayyata banu Zaid ibn Zaid ibn Amrin Amr ibn Aufin wa rajulun min asja'a halifun libani salamata salimata yuqalu lahu makhshiyu banu humayirin yushiruna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa muntaliqun ila tabuka faqala tabuk itu munsharif ya munsharif bukan tabukin munsharif wa huwa muntaliqu ila tabukin. Faqala ba'duhum li ba'din atasabuna jallada baniyal asfari ka qitalil arabi ba'dihim ba'dan wallahi laka anna bikum ghadan muqarranina fil khibali irjafan wa tarhiban lil mu'minina. Faqala makhshiyu banu humayirin wallahi lawadattu anni uqadu lawadittu anni uqadu ala ayyudriba kulla rajulin minna mi'ata jal anni uqadu ala an yudraba kullu rajulin ala ayyudraba kullu rajulin minna mi'ata jaldatin wa anna wa ana natafallatu ayyan zila fina Qur'anun lima qolatihim hadihi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Ya, qala Abdullah ibn Wahb bin Abdullah ibn Wahab mengatakan Hisham bin Sa'id bin Zaid bin Aslam bin telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah ibn Umar. Ia mengatakan qala rajulun fi ghazwati Tabukin fi majlisin yauman, ya, ada seseorang yang mengatakan pada peperangan Tabuk di sebuah majlis, ya, pada suatu hari ia mengatakan ini ketika dia sedang pulang dari Tabuk, ya, nanti dia itu ceritanya ingin mengisi waktu di perjalanan dia itu yang melelahkan dengan ngobrol, dengan ngobrol-ngobrol, ya, ngobrol-ngobrol itu ngawur ngidul. Akhirnya dia mengatakan ini satu orang aja nih. Maro'ina misla qurra'ina ha'ulai argoba butunan wala akdaba al-sunan wala ajbana inda deqa. Tidaklah kita melihat yang seperti qurra' kita itu para sahabat dan Rasulullah, yang lebih mementingkan urusan perut, yang lebih dusta dalam ucapan, yang lebih tidaklah yang lebih pengecut ketika berjumpa, yaitu berjumpa musuh. Ya, faqala rajulun fil majlis. Maka ada seorang dari kalangan sahabat yang mengatakan di majlis, "Kadzabta, engkau dusta, walakinnaka munafiq. Engkau ini memang munafik." Ya, saya akan kabarkan pada Rasulullah SAW. Faballagha dzalika Rasulullah. Maka dia pun menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Wa nazal Quran, dan turunlah Al-Quran. Kata Abdullah bin Umar, wa inna wa ana ra'aituhu muta'alliqan bihaqbi naqati Rasulillah SAW. Kata Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar mengatakan, aku melihat dia berpegangan sabuk pelana ontaknya Rasulullah SAW. Ya, dan kubuhu al-hijaratu, yang kakinya itu kena batu, kesandung batu. Ya, wawa yaqulu, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, inna makuna nakhudu wa nal'ab, wahai Rasulullah, kita cuman gurau main-main aja. Ya, maka Rasulullah SAW menyatakan sambil membaca ayat abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah pada Allah ayatnya rasulnya kalian mengolok-olok, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian lagi mengolok-olok, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Dan ini madhab Ahlussunnah wal Jamaah, yang namanya istihza enggak diuzur kecuali mukroh, dipaksa, enggak ada uzur kejahilan. Syekh bin Bas di Subulus Salam mengatakan, karena asal dari istihza adalah juhud, penentangan, enggak mungkin bodoh. Ya, seorang yang durhaka sekalipun sama orang tuanya, ya, dia akan marah ketika dia mendengar orang tuanya diolok-olok. Dan si pengolok-olok ketika bilang, oh saya enggak tahu kalau mengolok orang tuamu itu enggak boleh, kasih saya ujur bil jahil dong, diterima enggak sama si anak yang durhaka sekalipun tapi diolok-olok orang tua dia di depan muka dia, diterima enggak? Enggak terima dia. Enggak bisa dia bilang enak aja. Si pengolok-olok bilang, oh saya enggak tahu kalau mengolok-olok itu enggak menyakiti hati kamu, kasih saya ujur bil jahil ya, kasih saya ujur bil jahil, saya enggak tahu. Enggak bisa, pasti dia ini memang ada juhud, penentangan. Memang ada sukhriyah, pelecehan terhadap orang tua yang diolok-olok tadi. Ya. Nah, enggak diterima uzur bil jahal. Makanya Syekh bin Bas mengatakan demikian, enggak ada uzur bil jahal bagi al-mustahzi, orang yang ngolok-ngolok. Maka dia kafir sebagaimana Allah firmankan, qad kafartum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur. Allah yang bilang, jangan kalian minta uzur wahai pelaku pengolok-olok, malah murjiah datang dikasih uzur. Ya. Nah, ini kembali. Waqad rawahu Al-Lais an Hisham bin Sa'ad. Rais meriwayatkan dari Hisham bin Sa'ad binahwi ha min hada. Riwayat yang semisal dengan ini. Waqala Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq mengatakan, ya, waqad kana jama'atu minal munafikin minhum Wadi'atun ibnu Sabit akhu Bani Umayyah ibnu Zaid ibnu Amr ibnu Aus. Ya. Ada sekelompok orang munafik, di antara ada Wadi', ya. Di antara ada Wadi'ah bin Sabit, salah seorang saudara dari Bani Umayyah bin Zaid bin Amr bin Auf. Ya. Dan seseorang dari Asja'a, ya, dari kaum Asja', Asja' itu Bani Asja', ya, Bani Asja', bukan orang yang berani, bukan. Dan seorang dari Bani Asja', halifun li Bani Salimah, yang dia menjadi sekutu dari Bani Salimah. Ini Bani Salimah atau Bani Salamah ya? Zahirnya sih Salamah ya, Allah Alam. Hah? Yuqalu lahu Makhshi, yang dipanggil dia namanya Makhshi bin Humair. Yushiru ila Rasulillah, yang ia mengisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini mencelak begitu. Wa huwa muntaliqun ila Tabukin, yang dia sedang beranjak dari Tabuk. Faqala ba'duhum li ba'din, sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, atahsabuna ya jilada bani al-asfari ka kitalil arab ba'dihim ba'dan. Ya. Apakah Anda mengira bahwa bertarung dengan Bani Asfar seperti halnya berperang dengan sebagian orang Arab dari sebagian ya, itu berperangnya sebagian orang Arab dengan satu sama lain? Wallahi, kata dia, lakanna, ya, laka'anna bikum godan mukarranina fil jibal. Kata dia, demi Allah aku merasa senang kalau aku melaporkan agar setiap orang dari kita dicambuk 100 kali, ya, dicambuk 100 kali irjaban wa tarhiban lil munafikin. Yang tadi apa? Yang ini apa? Apakah kalian mengira bahwa bertarung dengan Bani Asfar seperti berperangnya sebagian orang Arab ya, dengan sebagian yang lain? Kata dia, wallahi laka'anna bikum godan. Ya, demi Allah, sungguh godan besok. Ya, kami sepertinya melihat kalian digiring. Bikum godan mukarroni nabi bil jibal. Kalian digiring ke gunung. Ya, kalian, hah? Hibal ya? Iya, hibal. Bukan jibal ya? Oh iya, hibal. Melihat kalian digiring fil hibal, hibl, habl. Habl itu takali, ya, artinya dalam keadaan terbelenggu. Ya, irjaban wa tarhiban lil mu'minin. Sebagai bentuk menakut-nakuti. Ya. Menakut-nakuti kaum mukminin. Faqala Makhshi ibn Humair, maka Makhshi bin Humair mengatakan, wallahi lawadittu anni uqada ala ayudraba kullu rajulin mi'ata ya minna mi'ata jaldatin. Ya, demi Allah aku merasa senang kalau aku melaporkan agar setiap ya orang dari kita dicambuk 100 kali. Ya. Wa inna natafallatu ayanzila fina Qur'anun limaqalatikum hadihi. Dan kita akan binasa kalau ada ayat Al-Quran turun kepada kita karena ucapan kau ini, karena ucapan kalian ini. Ya, waqala Rasulullah. Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahmanahu ta'ala. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima balaghani li Ammar bin Yasir adrikil qauma fa innahum qad ihtaraku fasalhum amma qalu fa in ankaru faqul bala qultum kadha wa kadha fa antalaqa ilaihim Ammarun fa qala dhalika lahum fa ataw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tadiruna ilaihi fa qala wadi'atu binu sabitin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifun ala rahilatihi wa ja'ala yaqulu wa huwa akhidun bi haqqabiha ya Rasulullah innama kunna nakhudu wa nal'abu wa qala makhshiyu binu humairin humayirin ya Rasul ya tasdid ya bukan humair ya humayir Humayir ya Rasulullah qa'adabi qa'adabi ismi wasmin wasmu abi faka'anna alladhi faka'anna alladhi atau faka'anna antum ada hamzahnya ada ada hamzahnya ya terus faka'anna alladhi annahu anahu annahu jangan tasdid enggak anahu ay biqaulihi ta'ala In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifah fi hadhihi al-ayati makhshi ibnu humayrin wasummiya abdurrahmani abdurrahmani wa sa'alallaha an yuktala shahidan la yu'lamu bimakanihi fakutila yawmal yamamah falam yujad lahu asarun. Nah ya waqala Rasulullah Rasulullah SAW bersabda, fi ma balaghani li Ammar ibn Yasir, ya. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang aku telah sampai kepadaku, yang aku dengar Rasulullah SAW bersabda kepada Ammar bin Yasir, adrikil kaum, ya, temui kaum itu, fa innahum qadih taraku, karena mereka telah terbakar. Ya, fasalhum, tanya pada mereka, amma qalu, apa yang mereka ucapkan. Fa in ankaru faqul bala qultum kada wa kada. Jika mereka mengingkari, enggak mengakui, katakan akan tapi kalian berkata begini begitu. Fantalaqa ilaihim Ammar, maka Ammar pun beranjak pergi ke mereka. Faqala dzalik, maka Ammar pun mengatakan demikian, tapi sebagaimana pesan tadi, ya, kepada mereka lahum, fa atau Rasulullah SAW ya tadiruna ilaih, maka mereka mendatangi Rasulullah SAW minta udzur, ya, minta udzur, untuk minta maaf. Faqala Wadi'atu ibn Sabit, Rasulullah SAW waqifun ala rahilatihi, maka Wadi'ah bin Sabit mengatakan, ya, dan Rasulullah SAW tetap waqif ala rahilatihi, tetap berada di atas tunggangannya, ontaknya. Ya, Wadi'ah mengatakan, waja'ala yakul, maka dia mulai mengatakan, wa huwa akhidun bihaqqa biha, maka dia pun mengatakan demikian sambil berpegang, memegang apa namanya, tali pelana kudanya Rasulullah, ya, memegang pelana, bukan kuda tadi, apa, ontaknya Rasulullah. Wa Rasulullah kemudian, ya Rasulullah, inna makuna nahudu wa nalak, wa ya Rasulullah, kami cuma main-main gurau aja, ya. Wa qala Humay Makhshi ibn Humayr, ya Rasulullah, qa'ada bi ismi wa ismu abi. Kemudian kata Makhshi bin Humayr, ya, wahai Rasulullah, aku telah tertahan oleh namaku dan nama ayahku, ya, qa'ada bi ismi wa ismu abi, faka'anna alladhi an anahu ay bi qawlih, ya. Maka seakan-akan seperti yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala, in ta'fu an ta'ifatin minkum tu'adzib nu'adzib ta'ifah, ya, nu'adzib ta'ifah, in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifah, dan jika kami memaafkan segolongan dari kalian karena kalian sudah bertobat, ya, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain. Ya. Fi hadhil ayah Makhshi ibn Humayr, ya, adalah Makhshi bin Umair yang dimaksud dalam ayat ini. Fasummiya Abdurrahman, maka dia pun berganti nama, dinamakan menjadi Abdurrahman. Wasallallaha ayyuktala syahidan la yu'lamu bimakani. Maka dia pun meminta kepada Allah, ya, agar dia tewas dalam syahid dan tidak diketahui tempatnya. Fakutila, maka dia pun terbunuh, yaumal yamamah, pada perang Yamamah. Ya, falam yujad lahu asal, sehingga enggak didapatin bekasnya di mana. Nah, hadal berikutnya, qala Ikrimah. Belum ya. Bismillahirrahmanirrahim. وقال إكرمة في تفسير هذه الآية كان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود ويجب منها القلب اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت Ana kafantu, ana dafantu. Qala fa usibu yaumal yamamati. Fama ahadun minal muslimina illa waqad wujida ghayruhu. Qawluhu la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum ay bihadhihi al-maqali alladzi istahzam istahza'tum bihi in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan ay la yu'fa an jami'ikum wa la budda min adzabi ba'dikum bi annahum kanu mujrimina ay mujrimina bi hadhihi al maqalatil fajiratil khati'ati intaha. Qala Syaikhul Islami rahimahullahu wa qad amarahullahu an yakuna qad kafartum ba'da imanikum wa qawlu man yakunu innahum kafaru ba'da imanihim bilisanihim ma'a kufrihim aw awalan biqulubihim la yasihu li'anna al-imana bilisani ma'a kufri al-qalbi qad qaranahu al-kufra al-kufru qad qaranahu al-kufru fala yuqalu qad kafartum ba'da imanikum fa innahum lam yazalu kafirina fi nafsil amri wa in urida annakum azhartum al-kufra ba'da izharikum al-imanu al-imana fahum lam yuzhiru linnasi illa li khawasihim wa hum ma'a khawasihim ma zalu kadhalika wa la yadullu lafdhu ala annahum ma zalu munafiqina. Nah. Wa qala Ikrimah fi tafsir hadhihi al-ayah. Ikrimah menafsirkan ayat ini, kana rajulun mimman insyaallah afallahu anhu. Dulu ada orang yang insyaallah Allah mengampuni dia, yaqul dia mengatakan Allahumma inni asma'u ayatan. Ya Allah, aku mendengar suatu ayat. Ya. Baik. Ana oh ya. A'una. U'na ya? Iya. Di saya ada ya-nya yang bikin keder. Ya. Sebenarnya u'na ini benar. Ya. U'na biha taksyairu minha al-julud. Yang dimaksud di ayat ini adalah aku gitu. Ana u'na biha. Yang dimaksud di ayat ini adalah aku. Taksyairu minha al-julud. Yang membuat bulu apa kulit merinding. Wa yahillu minha al-qalbu, dan yang membuat kalbu menjadi ya takut. Allahumma faj'al wafati qatlan fi sabilika. Ya Allah, jadikanlah kematianku sebagai orang yang terbunuh di jalan Engkau. La yaqulu ahaduna ana ghassaltuhu. Ya, ana ghassaltuhu. Ya. Di mana tidak ada seorang pun yang berkata bahwa aku telah memandikan. Wa ana kafantu, aku telah mengkafani. Wa ana dafantu, aku telah memakamkan. Qala fa usibu yaumal yamamah. Ya. Maka ya, ia pun ditimpa apa maka usib diantum usibu ya? Usibu. Hah? Usibu yaumal asoba yusibu. Ya. Maka dia tertimpa, artinya dia terbunuh pada perang Yamamah. Falam fama ahadun minal muslimina illa qad wujida ghairuh. Terbunuh dia pada perang Yamamah, maka tidak ada seorang pun dari kaum muslimin ya illa wa qad wujida ghairuh. Semua didapati. Semua ditemukan jasadnya kecuali dia. Enggak ada kaum muslimin yang menemukan jasadnya. Taib. Wa qawlu la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum bihadzal ay bihadzal maqal. Janganlah kalian minta udzur lagi, kalian telah kufur setelah kalian beriman, yaitu dengan ucapan ini alladzi istahza'tum bihi. Yang kalian mengolok-olok dengannya. Ya, inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifah. Ai la yu'fa an jami'ikum. Ya. Kemudian firman Allah, jika kami memaafkan segolongan di antara kalian lantaran bertobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain yang enggak bertobat. Yaitu yang tidak dimaafkan seluruhnya dari kalian, wala budda min adzabi ba'dikum. Pasti ada yang diazab di antara kalian. biannahum kanu mujrimin, karena mereka mujrimin. Mujrimin berdosa bihadhil maqalatil fajirati, karena ucapan yang keji ini. Ya, al-khati'ati, yang keliru ini, intaha. Qala Syekhul Islam rahimahullah taala, kata Syekhul Islam, ya, wa qad amara Allah taala ay yaqula lahum qad kafartum ba'da imanikum. Allah berfirman pada nabi, memerintahkan agar mengucapkan kepada mereka, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Wa qawlu man yaqul, ya, dan ucapan yang mengatakan innahum kafaru ba'da imanihim bilisanihim, sesungguhnya mereka telah kufur setelah keimanan mereka dengan lisan mereka, ma'akufrihim awalan bikulubihim, ya, disertai dengan kekufuran mereka yang pertama, yaitu dengan, ya, kolbu mereka, la yasihhu. Ini adalah pendapat yang tidak tepat, ya. Jadi ada pendapat ulama yang orang yang kalau melakukan kekufuran dengan lisan itu pasti dilakukan juga dengan kolbu, ya. Li'anna al-imana bilisan ma'al kufri qab qad qaranahu al-kufru. Karena beriman dengan lisan disertai dengan kekufuran hati, berarti tetap kufur, ya. Terkadang diiringi dengan kekufuran. Fala yuqal qad kafartum ba'da imanikum fa innahum lam yazalu kafirina fi nafsil amri. Maka tidaklah dikatakan sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman, maka mereka tetap kafir dalam hal tersebut. Wa in urida innakum adhartum al-kufra ba'da idharikum al-iman. Nah, jika yang dimaksud bahwa kalian menampakkan kekufuran setelah kalian menampakkan keimanan, ya, fahum lam yudhiru alinnas illa likhawasihim, sedangkan mereka tidak menampakkan kepada orang-orang kecuali kepada teman-teman dekat mereka aja, munafik, ya, wahum ma'akhawasihim mazalu kadhalik, sedangkan mereka bersama teman-teman dekat mereka, ya, dengan khawas mereka seperti itu. Wala yadullu lafdu ala annahum mazalu munafikin, dan ayat ini tidak menunjukkan mereka masih tetap munafik. Nah, lanjut, fadhal. Fadhal. Wa qala fi mawdi'. Bismillah, qala rahimahullah ta'ala. Wa qala rahimallahu fi mawdi'i akhara. Faqad akhbara annahum kafaru ba'da imanihim ma'a qawlihim inna ta'allamuna ta'allama takallamna inna takallamna bil kufri min ghairi i'tiqadin lahu, min ghairi i'tiqadin, itu hamzah wasal, min ghairi i'tiqadin lahu bal innama kunna nahudu wa nal'abu wa bayyana annal istiza'a bi ayatillahi kufrun wala yakunu hadha illa mimman saraha sadran bihadal kalami walau kanal imanu fi qalbihi mana'ahu ayatakallama bihadal kalami wal qur'anu yubayyinu anna imanal qalbi yastalzimul amalul amalal dhahira bihasabihi qawlihi wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalika wa ma ulaika bil mu'minin wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun wa ayya kullahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin afi qulubihim maradun amin amirtabu am yakhafuna ayyahifallahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humul zalimun innama kana qawlal mu'minina idha du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun nafal imanu Nafal fanafal imana. Oh. Nafal imana. Amman. Amman. Tawalla. Tawalla an ta'atir rasuli wa akhbaru annal mu'minina idza wa akhbaru annal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum sami'u wa ata'u fayubayyinu fabayyana anna hadha min lawazimil imani intaha. Nah, lanjut dari Pak Majid. Sedikit lagi Pak Majid nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya? Bayan. Itu? Pakai itu. Papihi bayanu. Wa fi bayanu annal insana qad yakfuru bi kalimati yatakallamu biha. Bi kalimatin yatakallamu biha. Au amala ya'malu bihi. Amalin ya'malu bihi. Wa ashadduha khataran. Wa ashadduha khataran iradatul qulubi. Fahiya kal bahri alladhi la sahila lahu. Wa yufidu al khawfa minan nifaqi al akbari. Fa inna Allah ta'ala athbata lihaulai imanan qabla an yakulu ma qaluhu. Kama qala ibn Abi Mulaikata adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullihim yakhafu kullahum adraktu kullahum. Dia itu apa tabi' dari salasin. Kullahum apa taukid kullahum yakhafu anifaqu ala nafsihi. Nas'alullaha as-salamata wal 'afwa wal 'afiyata fi dunya wal akhirah. Nah. Dari mana sekarang? Qala Syekhul Islam ya. Wa qala rahimahullah ta'ala fi maudhi'in akhara, dan Ibnu Taimiyah mengatakan di tempat yang lain ya, wa qad akhbara annahum kafaru. Allah telah mengabarkan bahwasanya mereka telah kufur ba'da imanihim ma'a qaulihim inna takallamna bil kufri min ghairi i'tiqadin lahu. Ya. Allah telah mengabarkan bahwasanya mereka telah kafir setelah keimanan mereka, padahal mereka mengucapkan kami berbicara kekufuran tanpa keyakinan, tanpa meyakini. Inna makuna nakhudu wa nal'ab, kita main-main gurau wajah. Ya. Bayyana, maka Allah menjelaskan annal istihza'a bi ayatillahi, bahwasanya istihza' kepada ayat Allah kufrun adalah kekufuran. Wala yakunu hada illa mimman syaraha sadrahu bihadal kalam. Ya. Dan ya, tidaklah kata beliau ya, dan tidaklah kekufuran ini muncul istihza kecuali dari orang yang memang lapang dadanya dengan ucapan ini. Walau kanal iman fi qalbih mana'ahu, seandainya ada iman di kalbunya, tentu akan mencegah dia untuk mengolok-ngolok. Ya. Baik. Ayatakallama bihadzal kalam, mencegah dia untuk mengucapkan ucapan tadi, yaitu ngolok-ngolok. Ya, barakallahu fikum. Kemudian ya, wal Qur'an yubayyinu anna imanal qalb yastalzimu al-amala adh-dhahira bihasabih. Ya. Dan kemudian beliau mengatakan ulul Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya keimanan kalbu konsekuensinya mengamalkan yang zahir. Ya. Sesuai dengannya, yang sesuai dengannya. Semisal firman Allah wa yaquluna amanna billahi wa rasulih. Ya, amanna billahi wa rasul. Dan mereka mengatakan kami beriman pada Allah dan Rasul. Ya. Liyahkuma bainahum apa? Wa ata'na summa yatawalla fariqun, dan kami mentaati kemudian yatawalla fariqun, ada sekelompok orang yang yatawalla, yang berpaling mimba di dzalik, setelah itu wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ya, wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Dan apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di tengah-tengah mereka dengan Allah dan Rasulnya, hukum Allah dan Rasulnya, maka sekelompok orang dari mereka berpaling. wa iyaqul lakum wa iyaqul lahumul haqqu ya'tu ilayhi mudhibin. Mud'inin apa? Mud'inin. Ya. Afi qulubihim maradun amirtabu. Ya. Apakah di kalbu mereka itu ada penyakit atau mereka ragu? Am yakhafu aw yahifallahu alaihim wa rasuluh. Ya. Bal ulaika humu dzalimun. Mereka orang-orang yang zalim. Innama kana qaulul mu'minin idza da'a Allah ila Allah wa rasulih. Ucapan kaum mukminin apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, liyahkum bainahum, untuk berhukum di tengah-tengah mereka. Ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mereka pasti mengatakan kami dengar, kami taat, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya, fanafal imana amman tawalla an ta'ifat an ta'ati Rasul. Maka Allah menafikan keimanan dari orang yang berpaling dari mentaati Rasul. Wa akhbara, dan Allah mengabarkan annal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum sami'u wa ata'u. Dan Allah mengabarkan kaum mukminin apabila mereka diseru untuk kepada Allah dan Rasul-Nya supaya berhukum di tengah mereka dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, maka mereka mendengar dan taat. Fabayyana anna hadza min lawazimil iman. Dan Allah mengabarkan, menjelaskan ini adalah konsekuensi keimanan. Wa fihi, di dalam ayat ini juga terdapat keterangan bayanu annal insan qad yakfuru bi kalimatin yatakallamu biha. Bahwasanya seseorang bisa kafir dengan sebuah kalimat yang diucapkan aw amalin ya'malu bih, atau dengan amalan yang dia amalkan. Wa syadduha khataran iradatul qulub. Ya, dan yang lebih parah lagi adalah apa? Ya, keinginan yang ada di kalbu yang memang dia menginginkan itu. Ya, fahiya kal bahril ladzi la sahila lahu. Ini seperti lautan yang tidak bertepi. Ya. Uyufidul khauf, ini ya. Dan ayat ini memberikan keterangan faedah tak harus ada khauf, takut. Takut dari apa? Minan nifaq al-akbar, dari kemunafikan akbar. Padahal yang tadi ngucap itu bersama Rasulullah. Ya enggak? Apalagi kita enggak bersama Rasulullah. Fa inna Allah ta'ala asbata liha ulai imanan qabla ayakulu maqalu. Allah menetapkan ada keimanan pada mereka sebelum mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan tadi, ngeledek Nabi dan sahabat. Kama qala ibn Abi Mulaikata, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Mulaikah, adraktu salasina min ashabi Rasulillah kullahum yakhafuna an-nifaqa ala nafsi. Aku telah menjumpai 30 sahabat, ya, semuanya takut terjatuh ke dalam kemunafikan pada dirinya sendiri. Nasallahu salamata wal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Baik. Cukup ya, subhanallah.